نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin sekalian kaum muslimin yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Kita masih melanjutkan babu maja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab apa yang telah datang tentang dukun dan yang sejenis dengan mereka. Kita masuk hadis yang kedua. Diriwayatkan oleh Syekhul Islam rahimahullah wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man atakahina, siapa saja yang datang kepada kahin, dukun, ya, fasaddaqahu, ditasdid dalnya, maka kemudian dia membenarkannya, bima yaqulu, dengan apa yang dikatakan oleh sang dukun, sang peramal. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh, pakai qad yang mengandung makna taukid, maka sungguh, sungguh dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Para hadirin, di dalam hadis ini diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, man atakahina, siapa saja yang datang kepada seorang dukun. Kahina isim nakirah. Biasanya kalau disebutkan isim yang masih mujmal, global, yang penting dia itu dukun prakteknya, walaupun namanya beda, tapi kalau prakteknya adalah praktek-praktek para dukun, itulah yang namanya kahin. Walaupun bajunya berbaju bukan dukun, Tapi prakteknya praktek dukun, itulah kahin namanya. Siapa saja yang datang kepada kahin, maka kata Syekh, taqaddama ma'nal kahin. Telah lewat pembahasan makna apa itu kahin. Ya. Wa annahum kanu rijalan fi ahya'il Arab. Bahwasanya para dukun-dukun itu adalah mereka dulu. Para rijal, para tokoh-tokoh fi ahya'il Arab. Di kampung-kampung yang ada di negeri Arab. Tanzilu alaihim syayatinu, yang turun kepada mereka setan-setan. Jin-jin kufur yang membisikkan wahyu kejahatan kepada para dukun-dukun tersebut. Jadi kahin mereka bekerja sama dengan para syaitan. Wa tukhbiruhum bima sami'at min akhbaris sama'i. Dan para dukun itu mengkhabarkan. Na'an wa tukhbiruhum, dan para setan-setan itu mengkhabarkan. Bima sami'at, dengan apa yang telah didengar oleh syaitan. Min akhbaris sama, dari berita-berita yang ada di langit. Dan ini sebelum datangnya Rasulullah SAW, mereka mencuri pendengaran. Namun setelah datangnya Rasul SAW, para jin-jin tadi tidak mampu lagi mencuri pendengaran-pendengaran langit. Allah lempar mereka dengan bintang-bintang. Waja'alna harujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang di langit itu sebagai rujum, pelempar bagi setan-setan yang mencuri pendengaran langit. Ma'asyiral muslimin, itu makna kahin. Siapa saja yang datang kepada dukun yang prakteknya seperti tadi, kerjasamanya ialah dengan syaitan. Fasaddaqahu. Setelah dia datang dan dia membenarkan. Apa makna saddaqahu? Ay nasabahu ila sidqi. Di sini dikatakan orang tersebut menyandarkan kepada sang dukun dengan as-sidq, benar. Ucapannya benar. Dia membenarkan innahu shadiq, dukun itu benar. Fa tasdiqul khabar, berarti yang dimaksud membenarkan berita sang dukun, tasbituhu wa tahqiquh. Tasbit, mengokohkan. Tadinya belum yakin, tapi ketika dukun mengatakan ini, lalu dia mantap. Kemantapan hati setelah dibisikkan dengan ucapan sang dukun, itu namanya tasdik. Atau tahkikuhu. Setelah dia mendengar ucapan sang dukun, dia realisasikan. Tahkik, diwujudkan. Apa yang diucapkan, dia jalankan petuah-petuahnya. Mulai dari sajennya, harus jenisnya ini. Mulai dari harinya, harinya harus rebo ini. Mulai hari waktunya, waktunya jam sekian. Semua petuah-petuahnya, dia ikuti. Dia realisasikan apa yang dia dengar. Ini namanya saddaqo. Ini namanya membenarkan apa yang didengar. Fahada haqqun wa sahihun wa thabit. Yani dia mengatakan ini benar. Al sahih, ini betul ucapan sang dukun. Al thabit, atau dia menetapkan apa yang dikatakan oleh sang kahin. Maka orang yang demikian, ma'asyiral muslimin, ketika dia membenarkan, mengokohkan, memantapkan, mewujudkan bima yaqul, mak di sini dengan apa saja yang dikatakan. Mak dalam bahasa Arab amun fi kulli ma yaqulu. Mak di situ mengandung makna umum. Artinya umum segala jenis apa saja yang dikatakan sang dukun. Walaupun kadang tidak masuk akal. Kadang tidak masuk akal. Tapi karena sudah dikatakan sang dukun, dia makan juga. Bayangkan, kamu harus makan tanahnya. Tanahnya siapa? Orang yang dikubur di situ. Sampai dia makan tanah. Tidak ada orang doyan tanah sebenarnya. Tapi karena dia sudah mendapatkan bisikan sang dukun, dia telan. Masya Allah. Ini karena apa? Dia telah membenarkan. Bima yaqul hatta ma yahtamilu annahu sidqun, sehingga apa yang dia sampaikan itu annahu sidq, itu adalah benar. Fa innahu la yajuz ayu saddiqah, maka sesungguhnya ma'asyiral muslimin tidak boleh pada asalnya membenarkan setiap ucapan dukun. Kenapa tidak boleh asalnya mendengarkan ucapan sang dukun? Li'annal asla fihimul kazibu. Karena pada asalnya ucapan-ucapan para dukun adalah ucapan yang dusta saja. Kalaupun ada yang pas, itu cuman ngepasi saja. Kalaupun ada yang sesuai dengan apa yang dikatakan olehnya, itu cuman ngepasi saja. Tapi hukum asalnya para dukun adalah al-ghazib, para pendusta. Nah, kalau itu pendusta, berarti jangan didengarkan. Jangankan sang pendusta yang sudah jelas kedustaannya, seorang fasik saja. Ya ayyuhalladzina amanu in jaakum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian adanya orang fasik membawa satu berita. Orang fasik bawa berita. Apa kaidah orang beriman? Apa patokan orang beriman ketika mendengar suatu berita? Fatabayyanu. Cek. Teliti. Karena ini orang fasik. Ahlul ma'asi, orang fasik bawa berita. Jangan-jangan yang dimaukan kejahatan. Iya. Itu orang fasik. Maka ma'asyiral muslimin, kalau dia seorang mubtadi', pelaku bid'ah yang menyebarkan kebid'ahannya, jelas-jelas mubtadi'nya, kok berucap dengan ucapan agama. Hati-hati. Bisa jadi di tengah-tengah ucapannya diselipkan bid'ahnya dan kamu tidak tahu. Makanya ahlus sunnah sangat hati-hati bermajlis dengan ahlul bid'ah. Mengambil ilmu dari mereka yang masyhur maklum sebagai ahlul bid'ah. Kenapa? Bahaya. Masyhur muslimin, apalagi urusan agama. Taruhannya adalah sorga dan neraka. Kalau orang fasik membawa berita saja yang sifatnya umum, harus diteliti. Hari ini di Jakarta terjadi demo besar-besaran. Teliti dulu. Jangan langsung dimakan mentah-mentah. Jangan-jangan itu adalah provokasi dari orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Islam. Sehingga umat Islam terhasung, terbawa kepada kerusakan-kerusakan. Masyarakat muslimin, intinya teliti-teliti setiap berita. Itu naam, asalnya dukun, ucapannya dusta. Ya. Sehingga tidak boleh langsung percaya. Faqad kafara bima unzila Muhammadin. Siapa yang datang kepada dukun lalu dia membenarkan apa yang diucapkan sang dukun, faqad kafara, sungguh dia telah kufur. Di sini yang mengatakan kufur nabi, bukan penulis kitab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah cuman membawakan riwayat. Karena sebagian ada orang yang menuduh, wah syekhnya terlalu keras, kitab ini terlalu keras. Kalau kitab ini terlalu keras, berarti dakwah Rasulullah SAW keras. Pada dakwah beliau, dakwah yang paling hikmah. Dakwah beliau adalah dakwah yang paling hikmah. Bagaimana dikatakan keras? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan faqad kafara, kata Nabi, sungguh dia telah kufur dengan apa yang unzila diturunkan ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud diturunkan kepada Muhammad? Ai billadzi unzila walladzi unzila ala Muhammadin al-Qur'an. Yang dimaksud yang diturunkan di sini, apa yang diturunkan oleh Allah atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an unzila ilaihi biwasitatil Jibril. Yaitu Qur'an yang Allah telah turunkan ma'asyiral muslimin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril al-Amin. Baik. Diturunkan kepada Muhammad SAW bukan kepada Ali bin Abi Thalib. Karena termasuk akidah orang Syiah. Akidah orang-orang Syiah, mereka meyakini bahwasanya Jibril salah alamat di dalam menyampaikan wahyu. Seharusnya diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini ditulis di dalam akidah Syiah. Iya. Kita tahu Syiah adalah jelmaan orang-orang Yahudi. Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba al-Yahud al-Yamani. Dia membuat akidah-akidah Syiah yang dikatakan kita pembela Ali. Bukan hanya membela Ali, ternyata mereka mengangkat Ali sejajar dengan Allah. Bahkan Jibril dituduh tidak menyampaikan wahyunya kepada Ali, seharusnya kepada Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib berlepas diri dari yang diucapkan oleh Abdullah bin Saba. Majelis muslimin, dalilnya kalau Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui perantara Jibril, lihat dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192-93, wa innahu latanzil, sesungguhnya Al-Quran latanzilu, pasti, pakai lam tauhid, pasti turun atau diturunkan oleh Rabbil Alamin, oleh Rabbul Alamin, itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi ruhul amin, diturunkan dengan Quran itu melalui ruhul Al-Amin, Ruhul Amin ay Jibril. Wa qala ta'ala dalam surat An-Nahl 102, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik, katakan Muhammad, nazzalahu, Allah turunkan Al-Quran itu melalui ruhul qudus. Melalui Ruhul Kudus, maksudnya Ruhul Kudus Jibril. Mirabbik, dari sisi Rabbmu. Berarti dari sini kita tahu Al-Quran itu ja'a min indillah, datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nah. Dan Al-Quran itu minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Wa bihadza na'rif Dari sini kita tahu. Anal qawla rajiha fil hadisil kudsi. Nah, di sana ada istilah hadis kudsi. Naam. Anahu min kalamillahi ta'ala ma'nan. Yang namanya hadis kudsi, yaitu hadis yang itu termasuk dari kalamullah. Tetapi makna, secara makna. Berarti wa amma lafdhuhu fa min ar-rasuli. Adapun lafaz, lafaz kalimatnya dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu hakahu anillah. Tetapi hadis qudsi dihikayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah. Apa bedanya? Kalau Al-Qur'an kalamullah, lafadznya persis dari sisi Allah, seperti itu. Kalau hadis qudsi datang dari sisi Allah, tapi maknanya dari hanya sisi maknanya saja. Lafadz yang dihikayahkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Li'annana law lam naqul bidzalik lakana al-hadis qudsi arfa' sanadan min Al-Qur'an. Sebab kalau kita tidak meyakini demikian, yakni demikian hadis qudsi adalah hadis yang datang kalamnya dari annahu min kalamillah, termasuk kalamullah, maknanya lafadznya dari Nabi. Kalau kita tidak meyakini demikian, tentunya hadis qudsi arfa sanada, sanadnya lebih tinggi dibandingkan Quran. Apa itu sanad? Jadi kalau ada sebuah berita yang sampai kepada kita, saya mendengar berita dari Abdullah, berarti beritanya langsung sanadnya dari Abdullah, nyambung. Tetapi Abdullah barakallahu fikum, saya mendengar berita melalui Abdullah. Abdullah sudah mendengar dari Abdurrahman. Dalam ilmu hadis, di sini sanad yang lebih dekat, sanadnya lebih tinggi nilainya. Kalau sanadnya lebih jauh, itu sanadnya lebih rendah. Ya, maka kata orang Arab, di antara para pencari hadis, di antara kebahagiaan kita para pencari hadis, sanadul ali. Kita belajar hadis dan mendapatkan sanad yang ali. Sanad yang ali, yang pendek. Dari Nabi, sahabat, tabi'in, langsung. Pendek, tidak panjang. Maka dikatakan kalau hadis qudsi itu Allah Ta'ala berfirman dan Nabi bersabda. Jadi langsung, tanpa perantara siapa? Jibril. Kalau Al-Quran melalui perantara Jibril, berarti ada sanadnya. Maka oleh karena itu, kalau kita tidak mengatakan bahwasanya hadis qudsi itu termasuk kalamullah secara makna, berarti hadis qudsi nanti lebih tinggi daripada Quran. Karena Quran melalui Jibril, kalau hadis qudsi langsung dari Allah. Qalallahu, Allah berfirman. Yaqulullahu ta'ala. Begitu. Sehingga haitsu inna rasula, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih mubasharatan. Di mana kita tahu bahwasanya yang namanya hadis qudsi, Rasul SAW meriwayatkan kalamullah tadi langsung dari Rabb-nya. Wal Qur'anu, berbeda dengan Qur'an, biwasitati Jibril, melalui perantara Jibril. Oleh karena itu, li'annahu law kana min kalamillahi lafdha. Ini sisi pertama. yang harus dipahami. Yang kedua, dikarenakan kalau seandainya hadis qudsi itu termasuk kalamullah lafdzon, sisi lafadznya, bukan maknanya, la wajaba an tasabbutalahu ahkamal Qur'an. Berarti kalau hadis qudsi lafadznya itu dari sisi Allah bukan maknanya, berarti kita harus menetapkan lahu bagi hadis qudsi hukum-hukum Qur'an. Artinya kalau kita membaca Qur'an, usahakan wudu, bersuci, karena Nabi bersabda la yamusuhu illa tahir, tidaklah menyentuh Qur'an kecuali orang yang suci. Lebih berwudu itu lebih afdal. Ya. Adab baca Qur'an, baca ta'awudz. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau Anda hendak baca Qur'an, baca ta'awudz. Adab baca Qur'an. Dan sekian banyak adab-adabnya. Nah, kalau hadis qudsi itu adalah kalamullah lafadznya bukan maknanya, berarti kalau kita membahas hadis qudsi, ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu ta'ala yaqul, qala Rasulullah sallam yaqulullahu ta'ala ya ibadi ini haramtu dzulma 'ala nafsi. Dan hadis panjang. Wahai hamba-Ku, kata Allah, aku telah mengharamkan berbuat zalim terhadap diriku. Wa ja'altuhu muharrama, aku jadikan hal itu haram. Fala tadzalamu, jangan kalian berbuat zalim. Ini satu hadis qudsi. Berarti kalau membaca hadis ini harus diusahakan wudu dulu, ta'awudz dulu, baik, dan sekian banyak adab-adab baca Quran. Karena itu hadis qudsi kalamullah, maknanya dari Rasul bukan lafadznya, sehingga kita tidak menetapkan hukum-hukum terhadap hadis qudsi sebagaimana ketika orang membaca Al-Qur'an. Sip, bisa dipahami insyaallah. Li'anna syar'a, yang ketiga, li'anna syar'a la yufarriqu bainal mutamasilin. Ini kaidah. Dikarenakan syariat agama ini tidak akan memisah-misahkan dua perkara yang sama. Baik, Quran kalamullah, hadis qudsi kalamullah. Gitu? Kalau ini suatu perkara yang sama, tidak akan dibeda-bedakan. Tapi ternyata apa? Hukumnya bedakan. Artinya berarti memang sesuatu yang beda. Quran kalamullah lafdzan wa makna. Lafadznya seperti itu, maknanya seperti itu. Kalau hadis qudsi, hadis qudsi merupakan kalamullah, tetapi lafdhuhu itu adalah lafdhuhu min Rasulillah. Ya. Begitu? Jadi hadis qudsi minallahi ma'nan laisa lafdha. Maknanya dari sisi Allah, lafadznya dari Rasul. Lafadznya dari Rasul. Saya kebalik. Lafadznya dari Rasul, maknanya dari sisi Allah. Bisa dipahami? Jadi, kalau itu sesuatu yang beda, agama tidak pernah menjadikan sama sesuatu yang tidak sama. Sebagaimana sesuatu yang beda tidak akan disamakan. Hal yastawil a'ma wal basir? Apa sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Sama beda? Tidak sama. Hal yastawil a'ma wal basir? Tidak sama. Allah bedakan. Apakah sama orang hidup dengan yang mati? Wala dhulumat wala harur? Allah bedakan. Apakah sama ashabun nar wa ashabul jannah? Apa sama para penghuni surga dan para penghuni neraka tidak sama. Ashabul jannah humul faizun, ahlul jannah orang yang untung, tidak disamakan oleh Allah. Sebagaimana sesuatu yang tidak sama tidak disatukan, demikian pula sesuatu yang tidak sama tidak mungkin disamakan. Barakallahu. Ini kaidah. Terusnya, poin berikutnya. Wa qad 'alima, yang keempat, wa qad 'alima anna ahkamal Qur'an la tantabik 'alal haditsil qudsi. Sungguh telah diketahui dengan jelas bahwasanya hukum-hukum Al-Qur'an la tantabik, tidak diterapkan. Tantabiku, tidak diterapkan. Alal hadisil qudsi, terhadap hadis qudsi. Maksudnya apa? Contoh tidak diterapkan, dibedakan hadis qudsi dengan Quran, bahwa la yuta'abbadu tilawatah. Yang pertama, dibedakan oleh Allah, oleh syariat. Yang pertama, tidak dinilai ibadah ketika membaca hadis qudsi. Artinya, kalau kita baca ayat, jelas hadisnya. Man qara'a harfan min kitabillahi. Dan hadis Abu Dawud. Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah. Wal hasanatu bi'asri amsalihah. Satu hasanah dilipatkan 10 kali lipatnya. Wala qulu lakum alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan kalau Anda membaca alif lam mim satu huruf. Walakin alif harfun, walamu harfun, walmimu harfun. Jadi orang baca alif lam mim itu 30 hasanah. Ini jelas hadisnya. Namun ketika membaca hadis qudsi, namun ketika kita membaca hadis qudsi, maka nilainya tidak sama. Nilainya tidak sama. Tidak setiap satu huruf dari hadis qudsi dinilai 10 hasanah. Itu maksudnya. Yang kedua, tidak diterapkan padanya hukum-hukum Al-Quran. Maksudnya yang kedua, wala yuqra'u fi salati, tidak dibaca di dalam sholat. Kalau kita sholat, nah, membacanya Al-Quran. Ya, faqra'u ma tayassara minal Quran, kata Allah. Bacalah oleh kamu yang paling gampang dari ayat-ayat Al-Quran. Setelah baca surat Al-Fatihah, baca surat yang paling gampang. Kalau gampangnya kul huwallahu ahad, ya dibaca kul huwallahu ahad. Baca yang paling gampang. Mata yasara minal Quran, yang paling mudah. Tetapi kalau hadis qudsi, tidak boleh kita setelah baca Al-Fatihah, lalu baca hadis. Anin qalallahu ta'ala. Qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ibadi. Tidak boleh membawakan satu riwayat dari hadis-hadis qudsi. Kita juga dalam hadis la salata liman lam yaqra bi umil kitab. Tidaklah dikatakan salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini Al-Quran dibaca dalam sholat. Tapi kalau hadis qudsi, tidaklah itu dibaca di dalam sholat. Berarti hukumnya beda. Yang ketiga, hadis qudsi tidak diterapkan padanya hukum-hukum Al-Quran dari sisi. Yang ketiga, wala yu'jizu lafdhuh, tidak menjadikan sebagai mukjizat lafadznya. Beda dengan Al-Quran. Lafadz-lafadz yang dibaca oleh Nabi SAW semuanya mukjizat. Begitu Nabi baca nun, wal Qur'ani wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, huruf nun. Nun, orang Arab yang ahli syair tersengat, apa ini? Iya, wal qalam wa ma yasturun, pena dan apa yang tertulis. Ya, ilahil ayat. Jadi kalimat-kalimat walaupun satu huruf mukjizat. Beda dengan hadis qudsi, lafadznya barakallahu fikum tidak seperti lafadz Al-Qur'an. Baik. Walau kana min kalamillah lakana mu'jiza. Kalau hadis qudsi itu termasuk kalamullah, lakana mu'jiza, pasti akan menjadikan sebagai mukjizat bagi yang mendengar. Li'anna kalamullah la yumasiluhu kalamul bashar. Karena kalamullah itu tidak bisa menandingi, tidak akan ada yang bisa menandingi dari kalam-kalam bashar, kalam manusia. Ya. Seandainya na'am wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surati min misli wa da'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah tantang. Kalau kalian wa in kuntum fi raibin, kalau kalian itu ragu Quran itu datang dari si Allah, coba berkumpul kalian. Ya. Kalian membuat satu surat yang semisal dengannya. Datangkan syuhadakum, saksi-saksi kalian. Tidak akan mampu. Ya. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an. Mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih dijaga sampai hari ini. Al-Qur'an. Mukjizat beliau banyak. Beliau pernah ketika sahabat kehausan, jarinya mengeluarkan air. Sahabat minum dari jari beliau. Ini kejadian mukjizat sudah tidak ada lagi. Tapi Al-Quran sampai hari ini dijaga oleh Allah. Walaupun orang-orang Syiah, mereka meyakini Quran kami lebih tebal dari Qurannya kalian. Ya. Maka dari situ kita tahu Syiah ini benar-benar beda dengan kita. Qur'annya sudah beda. Mereka sudah meyakini Jibril keliru memberi wahyu. Mereka meyakini Ali bin Abi Thalib adalah Rabbul Alamin. Bagaimana sama dengan Ahlus Sunnah? Bagaimana akan disatukan jadi satu kesatuan? Tidak bisa. Sehingga saya ingatkan kepada kaum muslimin untuk jujur. Untuk jujur dalam melihat kejadian yang terjadi depan mata kita. Yang namanya orang Syiah walaupun ngaku muslim. Ketika sedikit persatuan Islam. Ketika sedikit. Diserukan oleh seorang tokoh Ikhwanul Muslimin keliling Indonesia. Ya, dengan solawat. Ya, yang dibikin oleh dia. Yang diserukan persatuan. Iya, ketika sedikit. Tapi ketika mereka berjumlah banyak 35% saja di penduduk Yaman itu cuma 35% saja mampu membikin kekacauan. Mampu membunuh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan ini sesuatu yang tidak boleh kita menutup mata. Siapa yang menutup mata hari ini, membiarkan mereka bertebaran di sekitar kita, tunggu qamatul kubra, kejadian yang besar yang telah banyak terjadi dalam sejarah Islam. Maka sayangilah diri kita keluarga kita dari mereka. Selanjutnya, sehingga dari sini wa aidan bittifaqi ahli ilmi fi ma'alam, juga yang terakhir yang saya ketahui, lihat tawadhu'nya Syekh, demikian pula sebagaimana yang saya ketahui tawadhu' beliau, annahu law jaa musyrikun, kalau ada orang musyrik kafir, yastajir, minta dijaga keamanannya. Apa itu namanya? Suaka politik. Ya? Liasma kalam Allah, supaya dia bisa mendengar kalamullah. Wa asma'nahu al-ahadis al-qudsiyah falayasi ayuqal. Tiba-tiba kita perdengarkan hadis-hadis qudsi. Eh? Maka ini tidak benar untuk dikatakan innahu sami'a kalam Allah, dia telah mendengar kalam Allah. Berarti kan? Sebagaimana dalam ayat surat Al-Taubah, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Surat At-Taubah ke-6. Apabila ada salah satu dari golongan musyrikin minta jaminan keamanan, lindungi dia, dilindungi supaya apa? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya mendengar kalam Allah. Apa yang dimaksud kalam Allah? Al-Quran, bukan hadis qudsi. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Subhanakallah mihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.